Mitra Bisnis, Harian Kompas menulis, sosiolog Daniel Sparinga menilai, masyarakat Indonesia tidak menaruh harapan apapun pada anggota DPR hasil pemilu kali ini, karena melihat, menjadi anggota DPR adalah merupakan cara baru untuk mencari nafkah. Bahkan beragam label kini mulai melekat pada anggota DPR, antara lain tamak, buas, kasar, kotor, dan angkuh. Saat ini sudah terhubung dengan komedian Indro Warkop. Mas Indro, apa komentar Anda? Dari awal mungkin kalau diperhatikan saya sudah memprediksi bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap caleg-caleg ini akan menjadi semakin besar. Dan akhirnya terbukti bahwa sekitar 40% golput, belum lagi ditambah dengan orang yang tidak terundang walaupun dia sebetulnya termasuk dalam DPT yang seharusnya. Jadi dari dulu sudah saya prediksi. Kenapa? Karena dari orang-orang legislatif yang sudah ada, kita sama-sama belajar mencerminkan. Tolong diingat bahwa bangsa ini sudah semakin pandai. Dan mereka bisa melihat apa hasil legislatif yang sekarang. Mereka semua hanya berteriak-teriak saja, hanya tidur saja, hanya korup saja. Seperti kita melihat banyak sekali anggota legislatif yang harus diperiksa KPK. Dan yang celakanya lagi, banyak orang-orang yang merasa bahwa dirinya bisa membawa umat ini, mewakili umat ini. Hasilnya apa? Ternyata mereka orang-orang yang tidak waras. Tidak waras, Mas? Saya ngomong ini beralasan. Karena apa? Jauh sebelum dilakukan pemilu, pemerintah dalam Departemen Kesehatan misalnya, atau rumah sakit juga, sudah mulai menyediakan pavilion-pavilion khusus atau katakanlah tempat-tempat khusus untuk orang-orang atau caleg-caleg yang gagal. Ini kan sebetulnya sebuah pelecehan terhadap caleg, bahwa mereka semua tahu ini orang cuma ambisi doang dan akhirnya akan stres. Ini sebuah gambaran semua. Dan orang-orang yang pandai menangkap jadi semakin jelas gitu. Oh ya, ternyata memang tidak berkualitas apa yang akan kita pilih. Ini hal-hal yang sebetulnya simpel tapi nggak pernah diperhitungkan sama semua orang. Dan kita harus prihatin karena ke depan akan semakin fatal. Kalau tidak percaya lagi terhadap pemerintah dan wakilnya, lalu apa yang akan terjadi nanti, Mas? Ya mereka akan berbuat hal-hal yang mereka anggap baik untuk mereka. Dan celakanya apa? Semakin tidak terkendali. Seolah-olah nanti negara ini adalah negara yang tidak bertuan. Tidak ada pemerintah. Tidak dihiraukan kewibawaannya. Apakah mungkin bisa menjadi pemicu terjadinya perilaku anarkisme? Termasuk apapun. Korupsi katakan. Itu yang di DPR aja korupsi. Pejabat anu aja korupsi. Gua belum kebagian apa-apa. Gua boleh korupsi dong. Nanti mereka akan begitu semua. Makanya saya selalu mengatakan bahwa kita harus menuntut komitmen semua jajaran pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif, untuk benar-benar menegakkan disiplin-disiplinnya. Supaya masyarakat mulai terdidik. Kita merasa punya pimpinan, kita merasa punya contoh, dan kita harus berbuat seperti apa yang dicontoh. Ini tidak ada contoh sama sekali. Artinya selama 5 tahun kita tidak punya harapan, Mas Indro. Saya nggak mengatakan begitu, tetapi saya khawatir kita menjadi tidak punya harapan. Demikian Indro Warkop, saya Dewi Sintawati.